إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, panutan orang-orang yang beriman, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan juga tercurahkan kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikutnya, sehingga kita umatnya juga termasuk di dalamnya, sehingga kita pun berhak yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib berpesan kepada khatib sendiri dan umumnya kepada semua jamaah yang hadir di masjid ini untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita, meningkatkan kualitas iman kita, memperbanyak amal-amal saleh kita. Hanya dengan itulah sesungguhnya kita akan mulia, dan hanya itu pula lah akan menjadi jalan menuju keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, muslimin yang berbahagia, menyadari bahwa kita adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang semestinya memiliki ketundukan dan kepatuhan terhadap penciptanya. Karena sesungguhnya kita lemah di hadapan kekuasaannya, kita pun tidak berdaya di hadapan kebesaran dan keagungannya. Manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak kealfaan, dan memiliki banyak kelemahan. Kita tidak mampu mencegah apapun yang datang kepada diri kita, baik itu mudarat maupun manfaat. Kita tidak bisa mengatur diri kita, kehidupan kita. Bahkan kita pun tidak bisa menjamin masa depan kita. Karena sesungguhnya semua apa yang disampaikan oleh khatib adalah berada dalam wilayah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perlindungan dan penjagaan Allah itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Terlebih saat fitnah terjadi, musibah kemudian seiring dengan waktu terus kita hadapi bersama. Maka pantas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah dan diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Kalimat yang populer di dalam Al-Qur'an saat manusia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta ketika ia meminta agar hatinya pun dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi pun berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, thabbit qalbi, tetapkan, kukuhkan, teguhkan hatiku ala dinik, terhadap agamamu. Karena yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah agama. Wala taj'al musibatan fi dinina. Salah satu di antara untaian doa Nabi adalah jangan engkau jadikan fitnah terhadap agama kami. Maka penjagaan Allah terhadap agama, terhadap iman adalah bagian terpenting yang hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Imran pun Allah Subhanahu wa taala kemukakan, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau gonjang-ganjingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ila akhiril ayah. Karena itu ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah pertanyaan berikutnya adalah, jika kita menginginkan penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang patut kita lakukan dalam kehidupan ini? Jawabannya ternyata ada di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan untaian-untaian indah sebagai bentuk nasihat dan mau'izah kepadanya. Dan saat itu Abdullah bin Abbas berada khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di belakang Nabi. Hadis ini cukup panjang, tapi satu untaian yang khatib ingin sampaikan yaitu kalimat saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa kalimat, maka beliau mengucapkan yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka sungguh Allah akan menjagamu. Komitmen terhadap ketaatan kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangan Allah, menjaga hak-hak Allah untuk tidak kita hancurkan, bagian dari bentuk cara agar kita berhak mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita mau jujur menghitung setiap dari usaha yang kita lakukan itu, maka sesungguhnya penjagaan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan pengormadan yang dilakukan oleh seorang hamba itu. Karena itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, komitmen ketaatan kepada Allah dengan cara menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala menjadi prioritas pertama untuk kita lakukan agar kita termasuk manusia yang berhak mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sesungguhnya hak-hak Allah itu? Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ketika Nabi berpesan kepada Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah ala ibad? Tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba-Nya?" Qala, lalu kemudian Mu'adz bin Jabal pun mengatakan, "Qala Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menambahkan, "An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah haknya Allah terhadap hamba-Nya, dari hamba-Nya. Lalu sebaliknya, apa hak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atau hak manusia dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah mengatakan, "Alla yu'adzibuhum." Allah tidak akan mengazabnya. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya akan diberikan kepada manusia dalam ranah keduniaan saja, akan tetapi penjagaan Allah yang akan membalas komitmen manusia terhadap keimanan, ketakwaan dan amal saleh itu juga akan masuk dalam ruang-ruang ukhrawi. Maka penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa sebagai bentuk balasan kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah itu dijelaskan oleh Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, yang mana ayat itu menegaskan kepada kita semua bahwa Allah akan mengutus para malaikat-malaikat-Nya yang bergantian, baik di hadapan manusia maupun di belakang manusia, akan senantiasa menjaga dan melindungi manusia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruang-ruang yang kosong dari penjagaan Allah. Tidak ada celah-celah yang kosong dari perlindungan Allah kepada hamba-Nya yang jika Allah menginginkan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikat-malaikat-Nya untuk silih berganti menjaga manusia, melindungi manusia baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Mereka semua menjaga hamba-hamba Allah yang Subhanahu wa taala diridhoinya di bawah perintah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan penjagaan yang kita sampaikan itu bukan hanya terkait dengan penjagaan duniawi. Tapi Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang mampu menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi dari larangan-larangannya, maka Allah akan berikan jaminan kepadanya surga yang kenikmatan tidak ada yang mengalahkan kenikmatan-kenikmatan surga yang abadi itu. Rasul pernah bertanya kepada kita semua dengan kalimat idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Berikan jaminan kepada diriku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah akan memberikan jaminan kepadamu jika engkau mampu melakukan 6 hal itu. Dan ini erat hubungannya dengan ketaatan kepada Allah, dan ini juga adalah bagian cara kita agar kita layak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Usduku idha haddastum, maka berkatalah yang benar jika engkau berkata. Wa'ufu idha wa'adtum, dan tunaikanlah amanah jika engkau diberikan amanah. Lalu kemudian penuhilah janjimu jika engkau berjanji. Lalu kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wahfadhu furujakum, jagalah kemaluanmu. Wa ghuddu absarakum, tundukkan pandanganmu. Wa kuffu aydiyakum, lalu cegah tanganmu dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, alias kezaliman yang dilakukan kepada siapapun. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita sudah melakukan hal tersebut, maka apakah hadiah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentulah penjagaan. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan, penjagaan yang akan diraih dan didapatkan oleh seorang hamba itu ada dua unsur penting. Yang pertama adalah penjagaan duniawi, dan yang kedua adalah penjagaan ukhrawi, penjagaan iman. Mari kita melihat bagaimana bentuk penjagaan Allah terhadap dunia manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hal seringkali menyebutkan bahwa manusia itu seringkali melakukan kesalahan, tidak luput dari alfa, bahkan bisa jadi untuk mencegah dirinya saja dalam berbuat keburukan pun cukup sulit, kecuali bagi orang-orang yang diberikan penjagaan berada dalam hidayah, taufik dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka penjagaan yang diberikan oleh Allah di dunia ini tentunya erat hubungannya dengan penjagaan-penjagaan jasmani, penjagaan-penjagaan rohani. Bahkan penjagaan itu Allah akan berikan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga kepada anak, keluarga, harta dan seluruh bagian dari kehidupan-kehidupan yang kita lakukan. Karena itu ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan saat ada sebuah kisah ketika perjalanan spiritual yang dilakukan dan dialami oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam beserta dengan Khidir. Satu perjalanan itu ketika Khidir dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam berada di satu tempat dan mereka duduk, dan di belakang mereka itu ada pagar tembok yang hampir saja runtuh. Dibangunlah tembok yang runtuh itu oleh Khidir. Timbullah pertanyaan dari Musa alaihi salatu wassalam kepadanya terkait dengan tujuan membangun tembok yang runtuh itu. Sedangkan dalam pandangan Musa, kenapa engkau berbuat kebaikan membangun tembok itu sedangkan masyarakat yang ada di sini tidak menyambut kita dengan baik? Maka Khidir kemudian berkata, Di dalam ayat tersebut, bahwa sesungguhnya Allah yang menjaga di balik tembok yang akan runtuh ini ada warisan-warisan peninggalan. Wa kana abuhuma salihan, dan sesungguhnya dua anak yatim yang ditinggalkan harta baginya itu disebabkan karena orang tuanya yang saleh. Akibatnya harta yang ditinggalkan itu pun diberikan pemeliharaan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal tentu dalam kehidupan kita. Kita yakin betul, kita sadari betul bahwa kita lemah dalam menjaga apapun, hatta anak yang kita cintai, keluarga yang kita cintai. Maka menyerahkan diri kepada Allah di balik usaha yang kita lakukan adalah jalan untuk dapat meraih hal tersebut. Yang kedua, penjagaan terkait dengan iman. Manusia seringkali lemah ketika bisa berhadapan dengan syaitan, ketika berhadapan dengan godaan-godaan yang membuat manusia itu sering lalai. Karena al-ghaflah itu adalah bagian yang lekat dengan kehidupan manusia, kecuali bagi mereka yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah syaitan itu ada dalam diri setiap manusia yang terus mengajak keburukan? Wasyaitanu yatakhannas. Setan itu bersembunyi dalam diri kita. Saat manusia berzikir, maka setan itu akan bersembunyi dan tidak bisa untuk bergerak dan melakukan aktivitasnya secara leluasa. Namun saat manusia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu kemudian setan akan mengganggu dan menguasai manusia. Dan ini pun terjadi. Mungkin dalam pandangan kita, gangguan-gangguan itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu, bahkan tingkat kemuliaan itu rendah. Tapi ternyata di dalam Al-Quranul Karim surah Yusuf ayat 24, sebagai bentuk intisari dari ayat tersebut, betapa Allah Subhanahu wa taala pun memberikan perlindungan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang notabene adalah seorang nabi mulia. Saat berhadapan dengan satu kondisi yang secara nurani Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam pun tidak mampu untuk mencegah dirinya untuk memiliki hasrat kepada seorang wanita yang saat itu mengganggunya. Dan itu pun terungkap di dalam Al-Quran. Hanya saja karena kesalehan Nabi Yusuf, terlepas dari seorang nabi atau tidak, keikhlasan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itulah yang membuatnya kemudian terselamatkan dari fitnah itu. Dan itulah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Wa kadzalika linasrif anhu su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Dan disebabkan karena itulah, maka kami selamatkan Yusuf alaihi salatu wassalam dari keburukan. Apa penyebabnya? Innahu min ibadina salihin. Karena sesungguhnya Nabi Yusuf adalah seorang hamba yang saleh. Kesalehan inilah yang akan melahirkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita. Seringkali kita dihadapkan dalam satu masalah yang sulit untuk kita keluar dari masalah tersebut. Sering kita hadapi satu problem-problem kehidupan yang kita tidak mampu keluar dari jeratan itu. Maka hanya pertolongan Allah yang mampu memberikan jalan keluar dari setiap kehidupan itu. Bukankah ketakwaan yang kita miliki akan membuat segala masalah-masalah lahir solusinya? Bukankah karena ketakwaan yang kita miliki sehingga membuat rizki-rizki yang tidak pernah terduga akan datang dari arah yang tak terduga? Bukankah dengan ketakwaan inilah maka segala urusan-urusan kita menjadi mudah? Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ayat 2-3, bahkan kemudian ayat 4. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang bertakwa, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di dalam ayat yang lain, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan kami jadikan segala problem-problem berat yang dihadapinya akan menjadi mudah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu ma'asyarul muslimin, sekali lagi bahwa khatib berpesan pada khatib sendiri dan umumnya kepada kita semua, bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang lemah, yang tidak mampu berbuat apapun kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Manfaat, mudarat, sehat, sakit, kehidupan yang layak atau bahkan sebaliknya, itu pun tidak mampu kita datangkan dalam diri kita karena unsur kemampuan yang kita miliki. Karena sesungguhnya setiap apa yang kita lakukan itu mesti kita bertumpu terhadap izin Allah Subhanahu wa taala, dan di tangan Allah segala kebaikan dan keburukan itu ada. Maka pantas untuk mengakhiri khutbah ini ada sebuah kalimat doa yang dilantunkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan perlu untuk kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita. Doa ini berbunyi, Allahummahfazni bil islami qa'iman, wahfazni bil islami qa'idan, wahfazni bil islami raqidan, wala tushmit bi aduwan hasidan. Beliau mengatakan, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah perlindungan kepadaku terhadap Islam saat aku berdiri. Berikanlah perlindunganku terhadap Islam saat aku duduk. Berikanlah perlindungan kepadaku, jagalah diriku dalam Islam saat aku berbaring dan tidur. Wala tusmit bi aduwan hasida, dan jangan engkau jadikan musuh-musuh yang hasad itu menguasai diriku. Inilah untaian doa yang dilantunkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah yang singkat ini mampu membangun kesadaran diri kita bahwa sesah pada hakikatnya kita adalah makhluk yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, hingga seyogianya ketundukan dan kepatuhan serta kesadaran kelemahan diri ini membuat kita semakin dekat dengan Allah kapanpun, dimanapun, hatta dalam kondisi saat kita pun mungkin merasa tidak membutuhkannya, karena pada hakikatnya kita terikat dan tidak ada batasan dimensi-dimensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال تعالى جل وعلا في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى آمرا مخبرا عليما في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا وردنا بما قسمتنا أنت ولينا في الدين والدنيا والآخرة أنت ولينا في الدين والدنيا والآخرة أنت ولينا في الدين والدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة.